Semakin sore kayaknya semakin asik. Semakin sore bumi pucak kesongo bluro community semakin bisa bergoyang. Namun sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada Dewan Pembina dari Pucak Kesongo Bluro Community yang terhormat Bapak Sunoto SIP MSI. Luar biasa panjenengan pada siang hari ini. Dan harapan kami semoga saja apa yang dicita-citakan akan selalu terlaksana. Oke, saudara-saudara yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Artis cileknya Indonesia Chow. Siang hari ini ingin sekali memberikan yang terindah dan yang terbaik biar Bluro Community bergoyang. Biar Puncak Kesongo berdangdut Chow. Ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting, ada SNP Indonesia, Tasya, Rosmala, Ndu, Palapa. hatimu.